sampai okay. Bila kau buta tenang tuan dunia, aku sayang tapi kau yang tak faham. Apa aku pendam, rasa sakit dalam, dalam aku simpan. So sekarang kau nak hide, kadang ada rindu shy. Sorry baby, malam ni aku busy getting so far. Mata aku memang gila, kau ni macam kau julai. Hati aku tak rasa, we gon' crash or we gon' die. Lari, barang dalam diri tak puas hati. Hilang apa yang ku selalu mimpi. Buka mata si gelap belum pagi, belum pagi. Malam masih muda, asal kau mundur macam tak buat aku. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Oh no, tak boleh. Hatiku dah barang, kau tak boleh nak tarik. Aku nak rasa, baik sampai gila. Pada malam ku sedih, pada malam ku nari sampai okey. Like, oh, oh, oh, oh. Aku dah